Ada adab yang sifatnya pribadi-pribadi, si fulan tertimpa, si fulan tertimpa, yang lain tidak. Tetapi ada bencana yang merata. Kapan? Kalau Allah menghendaki orang tertentu mendapatkan musibah karena dosa-dosanya, maka Allah akan timpakan pada orang itu saja. Tetapi kalau sebuah masyarakat sepakat atas kejelekan, yang tidak mengerjakannya pun setuju dengan kejelekannya itu, yang dalam keadaan orang itu tidak mengerjakan, tetapi dia tidak menegurnya, tidak mengingkarinya, maka niscaya akan ditimpa azab yang merata. Yang berbuat ataupun yang tidak berbuat sama-sama kena. Dan itu yang Allah katakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah dari satu bencana yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kalian, tapi akan merata. Tidak menimpa orang zalim saja di antara kalian. Naam. Tidak menimpa orang zalim saja artinya orang-orang yang tidak berbuat pun akan terkena. Mengapa? Ketika mereka mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika mereka tidak peduli dengan kemunkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Sehingga Allah melaknat Bani Israel. Melalui lisan Nabi Daud dan lisan nabi-nabi mereka. Mengapa dilaknat? Dzalika bima'asaw. Yang demikian karena mereka bermaksiat. Bukan hanya itu. Satu lagi, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak menegur, tidak saling melarang kemunkaran yang terjadi di tengah mereka. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingkari kemunkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Rasulullah SAW menggambarkan seperti sebuah kapal. Ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Bagian bawah kalau ingin mengambil air, dia naik ke atas. Sampai salah seorang mereka berkata, mengapa tidak kita lubangi saja kapal ini? Kalau dibiarkan dia melubangi kapal itu, halak wa halaku jami'a. Dia binasa dan akan binasa seluruh penumpang kapal itu. Tetapi kalau mereka menegurnya, melarangnya, jangan, naja, orang itu selamat. Wa najau jami'an, dan akan selamat seluruh penduduk kapal itu. Kana bi na'azukumullah. Berarti barakallahu fikum, untuk kita mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah kita. Tidak boleh kita terkena syubhat hizbiyah. Yang tadi saya sebut dan tadi saya singgung, da'i-da'i hizbi, da'i-da'i politik. Tidak berani menegur, bahkan melarang. Jangan saling salah menyalahkan. Biarkan. Yang mau belok kanan, belok kiri, mau warna biru, kuning, merah, terserah. Biarkan. Semua baik. Nah, terus untuk apa kajian ini kalau semua baik? Untuk apa ada khutbah? Untuk apa ada ceramah kalau semuanya baik? Kajian-kajian itu intinya adalah menjelaskan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Kemudian dianjurkan mengikuti tauhid was sunnah, hati-hati dari kesyirikan dan kebid'ahan. Maka barakallahu fikum, ketika muncul bid'ah hizbiyah, maka muncullah model baru yang aneh. Amar ma'ruf nahi munkar dianggap sebagai pemecah belah. Dakwah menjelaskan ini syirik, membuat perpecahan. menjelaskan ini sunnah, ini bid'ah, kamu memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Ikhwanuddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan dunia, keberuntungan akhirat, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah kita dan di tengah-tengah kaum muslimin sebagai kewajiban perintah Allah dan Rasulnya. Perintah Allah tidak satu, tidak dua, tidak tiga, berkali-kali dalam Al-Quran. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Ikhwanibidina azakumullah. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Kadang kamu yang salah, kadang saya yang salah. Kadang yang ini tergelincir, kadang yang itu alpa dan lupa. Maka ketika saling menegur menjadi sempurna. Karena al-mar'a atau al-mar'u, seseorang itu mir'atu akhihi, seorang mukmin cermin saudaranya. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat wajah kita sendiri kecuali dengan cermin. Wajah saya kayak apa ya? Saya enggak tahu. Saya butuh cermin. Wal mukmin mir'atu akhihi, seorang mukmin adalah cermin saudaranya. Ada coreng di wajahmu. Masa? Oh iya, jazakallahu khair. Dibersihkan corengnya. Jangan cerminnya dipecahkan. Kalau ada yang menegur kamu, kamu salah di sini, bersyukurlah kamu punya cermin. Jangan dipecahkan temanmu ini. Kurang ajar kamu, mengatakan saya salah. Ini ya, khonibdin a'azakumullah. Berarti dia tidak tahu diuntung. Kita ingin menggapai keberuntungan, orang ini gak tahu diuntung. Diingatkan, dinasehati, ditegur dengan baik-baik, malah marah, cerminnya dipecahkan, dijatuhkan kehormatannya, diinjak-injak. Ikhwan bin na'azukumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya taqwallah harus diupayakan dengan perjuangan, harus diupayakan dengan juhdun wajtihad, dengan kesabaran, dengan kesungguh-sungguhan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah juhud wa jihad sebagai jalan untuk mendapatkan kemenangan dunia dan kemenangan akhirat. Kemenangan dunia yakni keselamatan, dan kemenangan menghadapi musuh-musuhnya. Dan juga di akhirat, al-fawzul azim, kemenangan yang besar, yaitu mendapatkan jannah. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dhalikal fawzul azim. Allah persiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Bagaimana kita mendapatkan kemenangan tadi? Bagaimana kita mendapatkan keberuntungan akhirat? Tujahiduna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad, bersungguh-sungguh. Tanpa kesungguh-sungguhan gak akan didapatkan apa yang kita harapkan. Seorang yang berharap sesuatu tapi dia tidak berusaha dengan sungguh-sungguh, kita akan katakan bahwa dia sedang khayal. Tuhai, kalau saya bisa menjadi ulama. Tapi dia gak talabul ilmi. Apa namanya itu? Berkhayal. Tetapi kalau dia talabul ilmi sambil berharap mudah-mudahan aku menjadi alim, itu yang benar.